بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kita kali ini, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam bab tentang tawadhu dan sikap rendah diri. Memasuki hadis yang ke-607 atau hadis ke-6 dari bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Abi Rifa'ata Tamim bin Usaid radhiyallahu taala anhu qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa yakhthubu. Diriwayatkan dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau mengatakan, sampailah aku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika beliau sedang menyampaikan khutbah. Kalimat intaha itu atau intaha asal maknanya adalah selesai atau berakhir. Bila kita mendapati sebuah tulisan para ulama kemudian diakhiri dengan kata intaha, itu artinya tulisan tersebut selesai sampai di situ. Namun perlu untuk kita ingat bahwa segala sesuatu yang dikatakan selesai di dunia tidaklah berarti akhir dari segala-galanya, kecuali kalau selesai itu adalah kematian. Kalau kematian, maka ini menggambarkan bahwa itulah akhir dari segala-galanya dari kehidupan dunia. Di sini Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu taala anhu mengatakan, sampailah aku ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat beliau sedang menyampaikan khutbah. Berarti sebelumnya Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid ini melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh, ingin ketemu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu, kemudian kata Tamim bin Usaid, ya Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Wahai Rasulullah, aku ini adalah seorang laki-laki yang asing. Aku orang asing. Seseorang yang disebut asing itu bisa jadi pertama karena dia tinggal di pedalaman, ya. tidak tinggal di perkotaan, tidak juga tinggal di perkampungan, sehingga ketika datang ke kota, datang ke kampung menjadi orang yang asing. Kalau orang-orang kota, orang-orang kampung ketika mengecek sebuah aliran listrik itu biasanya pakai taspen. Ya. Kalau orang ini mengecek apakah ada aliran listriknya atau tidak, maka kabelnya diputus kemudian dijilat sama lidah. Ya. Ini tanda bahwa orang itu benar-benar orang asing, orang kampung yang tinggal di pedalaman. Pedalaman yang jauh sekali. Ini. Orang yang seperti itu bisa jadi disebut orang asing. Atau seseorang yang dikatakan asing itu adalah orang yang dia tinggal di perkampungan atau tinggal di perkotaan, tetapi dia tidak banyak gaul. Tidak banyak gaul. Jadi kata asing yang kedua ini adalah lawan dari apa? Gaul. Dia seringnya ngerumpi di rumah. Gak pernah bermuamalah, berinteraksi dengan banyak orang. Maka dia disebut asing. Tapi ingat, tidak setiap orang yang disebut asing itu orang yang jelek. Tidak. Karena Rasulullah SAW mengatakan tuba lil quraba. Beruntung bagi orang-orang yang disebut asing. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk selalu melakukan perbaikan di saat semua manusia dalam keadaan rusak. Semua manusia rusak, dia tetap istiqomah di atas kebaikan dan berupaya menciptakan segala macam kebaikan. Sehingga keberadaannya di tengah-tengah kebanyakan manusia menjadi apa? Menjadi asing. Ya. Tapi yang dimaksud dengan asing di sini, dia seorang Arab, seorang Arabi, Arab Badui. Aku ini orang asing, orang yang tinggal di pedalaman. Ja'a yas'alu an dinihi, datang untuk bertanya tentang agamanya. La yadri ma dinuhu, dia tidak tahu apa agamanya. Enggak tahu harus menganut agama apa. Ya. Cuma dia mungkin sayup-sayup mendengar ada berita kabar tentang seorang nabi dan rasul yang diutus. Akhirnya dia penasaran. Penasaran, ya. Kemudian mendatangi orang itu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, seorang laki-laki yang asing sekarang datang kepadamu ingin bertanya tentang agamanya." Dia tidak tahu soal agamanya. Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Mendengar itu, aqbala alayya Rasulullah. Rasulullah kemudian menghadapkan dirinya kepadaku. Wa taraka khutbatahu, dan beliau memutus khutbahnya. Hatta intaha ilayya, hingga akhirnya beliau sampai di hadapanku. Jadi Rasul turun dari mimbarnya kemudian mendekati laki-laki itu. Ya. Fa utiya bi kursiyyin, beliau kemudian diberi kursi. Fa qa'ada alaih, beliau pun duduk di atas kursi itu. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah, beliau pun kemudian mengajariku perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepadanya. Tsumma ata khutbatahu, setelah itu beliau pun melanjutkan khutbahnya. Fa atamma akhiraha, hingga selesai sampai akhir. Hadis riwayat Muslim. Kisah ini kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas adalah gambaran bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu orang yang datang menginginkan kebaikan, beliau layani. Satu orang yang datang ingin ilmu, ingin agama, ingin tahu tentang agamanya, beliau layani. Ini bukti ketawadhu'an, sikap rendah diri dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau ini seorang mu'allimun kabir, guru besar. Guru besar, guru yang terkenal. Ya. Tapi satu orang dilayani. Ya. Beda kalau kebanyakan sekarang orang. Ada yang sudah baru dipanggil ustad. Ya. Gak mau kalau cuma ngajari 5 orang. Ya, gak mau, aduh, 5-an. Gak mau. Apalagi kalau ustad itu sudah tenar. Ustaz itu sudah tenar, sudah terkenal, sudah ngehit ya kalau bahasa sekarangnya, ngehit. Wah, sudah enggak pernah mau datang diundang ke sebuah masjid kalau audiensnya cuma 5 orang. Bari teu datang kabeh 5 orang oge. Okay. Ya, enggak mau, merasa rugi. Ini salah. Ini ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang perlu diluruskan. Rasul SAW tidak begitu. Rasul melihat kedatangan setiap orang kepadanya, apa kebutuhannya. Bila yang datang itu butuh sesuatu yang penting terkait dengan agamanya, maka beliau tidak sungkan-sungkan untuk mengajarinya secara khusus. Ini sekali lagi sikap tawadhu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalatsa. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman, apabila beliau memakan makanan, maka setelah selesai beliau menjilati tiga jarinya. Menjilati tiga jarinya karena beliau makan dengan tiga jari. Beliau makan dengan tiga jari. Jari mana saja yang dipakai makan oleh Nabi? Hah? Ibu jari, jempol, jempol itu ibu jari saya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Tiga jari itu ini ya, bukan ini. Hari kia mah hese atau nyemot nage. Ya. Ini tiga jari. Ya. Nabi SAW selesai makan, beliau menjilati tiga jari. Kenapa? Karena Nabi makan dengan tiga jari. Tapi hati-hati, tidak setiap makanan bisa dimakan dengan tiga jari. Makanya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah memberikan keterangan. Memberikan keterangan bahwa kalau kita mau makan dengan tiga jari mencontoh Rasul, maka ini terkait dengan makanan yang memang bisa dimakan dengan tiga jari. Ain nasi madakudu lima jarinya. Kalau nasi harus lima jari, apalagi makan nasi berjamaah. Yang lain lima jari, ya tilu jari beakeun tah. Ya. Habis tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada seseorang makan dengan lima jari makan nasi, yang dijilat tiga jari apa? Lima jari atau sepuluh jari, Fayad? Fayad, sudah selesai nulisnya? Sekarang ada orang makan nasi dengan lima jari. Selesai makan, ingin mencontoh Rasul. Kalau Rasul itu menjilat jari-jarinya. Sekarang makan dengan lima jari. Yang dijilat tiga jari, atau lima jari, atau sepuluh jari. Lima jari, Masya Allah, karena makan dengan lima jari. Rasul menjilat tiga jarinya karena makan dengan tiga jari. Gimana kalau ada orang menjilat sepuluh jarinya? Tenanawan, ngananawanan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya selesai makan, beliau menjilat tiga jarinya. Ingat, ini makanan yang memang bisa diambil dengan tiga jari. Kalau makanan itu tidak bisa diambil dengan tiga jari, maka kita ambil dengan lima jari, enggak masalah. Yang terpenting adalah dalam mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah menjilatinya. Ya, menjilati jari jemari yang sudah kita gunakan untuk apa? Makan. Nah, jadi yang pertama faidahnya, ya, faidahnya yang pertama mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, menurut kedokteran itu jari jemari ini ada unsur kesehatannya, sehingga ketika kita jilat itu tidak merugikan, malah justru memberikan kesehatan untuk tubuh, ya. Dan ini sudah cukup terkenal di kalangan para pakar kesehatan. Kalau nggak percaya, tinggal dibahas saja, coba lihat, ya. Jadi setiap jari ini sebenarnya ada mengandung unsur kesehatan yang baik sekali buat tubuh kita. Jadi kalau selesai makan, mesti kita jilati, ya, jari jemari kita. Ingat manfaatnya, faidahnya, selain mengikuti sunnah Rasul, itu merupakan apa? Kesehatan. Upaya kita mendapatkan kesehatan untuk tubuh. Ya, subhanallah. Inilah ya, kesempurnaan Islam. Nah, dalam segala hal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, membimbing, mengarahkan kita ya kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kita, bukan untuk urusan akhirat saja, tapi juga untuk urusan apa? Dunia. Coba salah contoh yang lainnya apa? Minum. Minum tidak boleh bernapas atau gimana? Atau boleh bernapas? Tidak boleh bernapas di dalam gelas ketika minum. Ya, itu tujuannya apa? Menjaga bakteri masuk, luar biasa. Ya, banyak hal. Nah, ketika buang air kecil, air besar harus dibersihkan. Ya. Selain itu perintah syariat juga kaitannya erat dengan kesehatan. Nah, maka di sini dikatakan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila makan, ya, makan satu makanan atau suatu makanan, maka beliau menjilati tiga jarinya. Sekali lagi, karena beliau makan dengan tiga jari. Ya. Ini banyak yang salah paham soal ini, ya. Banyak orang yang memahami berarti kalau gitu makan secara mutlak harus dengan tiga jari. Ini salah, ya. Saking salahnya akhirnya orang gak mau makan pakai jari, pakai apa? Pakai sendok. Nah, sebab sendok itu kalau diukur sama dengan tiga jari. Subhanallah. Ini terlalu ekstrim. Salah, gak begitu. Ya. Makanan yang bisa diambil dengan tiga jari, maka makanlah dengan tiga jari. Yang tidak bisa, mesti dengan lima jari, berarti dengan lima jari. Nah. Qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila makanan salah seorang di antara kalian jatuh, falyumit anha al-adha, hendaknya dia memungutnya kemudian menghilangkan kotoran yang menempel padanya. Enggak harus nunggu 5 menit, ya. Nggak harus nunggu 5 menit. Antum lagi makan pisang, lagi enak-enaknya. Ngelihat satu kejadian di depan mata, kaget, ngajelok eta pisang. Jatuh ke bawah. Jangan dibiarkan, ambil. Ambil, bersihkan yang kotornya, makan lagi. Nggak perlu nunggu 5 menit. Nggak ada aturannya. Ambil saja, bersihkan, makan. Selama makanan tersebut layak untuk dimakan, makan. Makan nasi pun sama. Antum makan nasi, berceceran jatuh di bawah, ambil. Jangan dibiarkan. Oh, kotor, bersihkan saja sebentar. Baru makan. Ya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal yumit anha al-adha, hilangkan kotorannya. Ya. Wal ya'kulha, untuk kemudian memakannya kembali. Nah. Wala yada'aha lisyaiton, jangan sekali-kali dia biarkan makanan itu untuk setan. Jangan sisakan buat setan. Ya. Artinya kalau makanan yang kita makan itu tersisa, maka ini akan menjadi bagiannya siapa? Bagian setan. Setan itu musuh kita. Harus dimusuhi, jangan dikasih makan. Ya, udah jelas-jelas setan itu musuh kita, kok banyak orang yang ngasih makan setan, gimana? Memakmurkan musuh. Ya, jangan. Jadi kalau ada sisa makanan, makan. Ya. Jangan disisakan. Karena sisa itu nanti akan diambil oleh setan, kata Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan wa amara an tuslat al-qas'ah. Beliau SAW juga menyuruh untuk membersihkan nampan. Membersihkan nampan. Maksudnya apa? Ya jangan tersisa kalau makan. Ya, santri, aduh Masya Allah. Ya. Kadang-kadang suka nyisa makan. Ya. Kalau kiranya makanan itu suka, senang, makan. Kalau enggak, ya udah jangan makan. Nabi SAW itu begitu. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qat. Nabi SAW itu enggak pernah mencela makanan, apapun itu. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau membiarkannya, tidak memakannya. Kan coba-coba, laki coba-coba heula, enak ente. Jangan. Kalau kita suka, oh kita lapar, mau makan. Tapi kalau tidak, jangan dimakan. Jangan sisakan untuk setan. Ya. Makanya beliau menyuruh sekali lagi untuk membersihkan apa? Nampan. Ya. Tapi jangan terlalu ekstrim juga. Ya. Kalau seandainya di nampan itu memang sudah habis, tidak tersisa satu nasi pun, jangan kemudian ambil air, kucurkan karena nampan, dikocek, kemudian diuyup. Wah, ini ekstrim. Ini apa? Ekstrim. Bisa muntah orang yang di sekitar. Ya, gak perlu begitu. Cukup kalau sekiranya sudah tidak ada makanan, selesai sudah. Yang penting bersih itu nampan. Ya. Ini bukan cerita omong kosong ya, memang pernah kejadian yang seperti ini ya, pernah kejadian salah seorang ikhwa kita mungkin terlalu ekstrim ya, dia ingin mengamalkan sunnah Nabi, ingin menjalankan perintah Nabi, sampai setelah selesai makan habis semua di depan istrinya dia lakukan begitu, selesai semua makan nggak tersisa satupun dari makanan yang dimakannya, kemudian ambil air kucurkan ke situ, dikocek, setelah itu diminum, muntah istrinya ya. Ini masya Allah, kita mengamalkan sunnah itu harus dengan ilmu ya, nggak boleh juga kita serampangan. Kita tahu bahwa ini sunnah, maka kita harus tahu bagaimana tatbiknya para ulama, bagaimana pengamalannya para ulama terhadap sunnah ini. Kadang-kadang ada sesuatu yang datang dari Nabi SAW yang sifatnya global, sifatnya umum, seperti tadi saja. Nabi itu kalau makan dengan tiga jari, kalau dipahami secara zahir, maka semua makanan harus dimakan dengan tiga jari. Ternyata para ulama tidak begitu pemahamannya. Ya. Para ulama tidak begitu pemahamannya. Para ulama mengatakan ini terkait dengan makanan yang memang bisa dimakan dengan tiga jari. Nah, di sini pentingnya apa? Ilmu, ya. Di sini pentingnya ilmu, di sini pentingnya belajar. Nah, kalau agama itu bukan soal kebiasaan. Ya, kalau masalah dunia mungkin bisalah soal kebiasaan. Bisa karena biasa, kan ada kata-kata yang seperti itu, ya. Bisa karena biasa. Oke, itu dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama tidak. Mesti ada dasarnya, mesti ada sumbernya yang jelas, ada rujukannya kitab dan sunnah, ya, dengan pemahaman para ulama. Nah, qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di makanan bagian manakah yang ada berkahnya. Kita tidak tahu. Mungkin kalau kita sisakan makanan ternyata berkahnya ada di situ. Ya. Di sini kita kehilangan apa? Barokah. Barokah itu artinya kebaikan Allah yang sangat banyak yang terkumpul pada sesuatu. Jadi kalau sesuatu dikatakan barokah itu artinya terkumpul sekian banyak kebaikan dari Allah pada sesuatu tersebut. Ya. Dalam makanan ada barokahnya. Dalam makanan ada barokahnya. Kita tidak tahu yang mana yang di situ ada barokahnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menghabiskan makanan itu. Jangan menyisakannya. Jangan membiarkannya untuk setan. Bahkan Nabi pun menyuruh untuk membersihkan apa? Nampan yang kita gunakan untuk makan. Karena ada barokahnya. Dan kalian tidak tahu, kata Nabi SAW, di bagian makanan yang mana yang ada barokahnya. Nah, kaitan hadis ini dengan bab yang sedang kita kaji adalah bahwa orang yang makan ya sesuai aturan, makan sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahwa dia menampakkan sikap tawadhu di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tawadhu itu yang pertama tingkatannya tawadhu dalam agama Allah, yakni tawadhu kepada Allah. Yang kedua tawadhu kepada Rasulullah. Yang ketiga tawadhu kepada sesama makhluk. Ya. Nah, seseorang yang melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan meninggalkan segala hal yang dilarang, ini tanda kalau dalam dirinya ada sifat apa? Tawadhu. Rendah diri di hadapan kebenaran, tidak menyombongkan diri. Ya. Rawahu Muslimun, hadis ini hadis riwayat Muslim. Berikutnya wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Masih dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lau du'itu ila qura'in aw dhira'in laqabiltu. Walau uhdi ilayya dhira'un aw qura'un laqabiltu. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lau du'itu, kalau aku diundang, ila qura'in au dhira'in, kepada jamuan makan kaki kambing, kalau aku diundang kepada jamuan makan kaki kambing, la qabiltu, niscaya aku akan penuhi undangan tersebut. Ya. Walau uhdi ilayya dira, dan kalau seandainya aku diberi hadiah berupa lengan kambing, sesuatu yang sepele, ya, sesuatu yang rendah, yang kecil, laqabiltu, niscaya aku akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Jelas sekali kaitan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini sebagai bentuk rendah dirinya, bentuk tawadhu'nya. Ya. Diundang kepada jamuan, makanan apapun beliau hadir. Gak ngelihat, gak bertanya dulu. Ya. Beda dengan kebanyakan kita sekarang, ya kan? Ada teman kita ngundang ke kita, ayo Kang makan di rumah, jeng naon euy. Ya ayalah goreng ini. Wah sorry gak level. Nah. Ya ini kebanyakan kita. Jangan begitu. Nabi SAW mengatakan, idza du'iya fa'ajib. Kalau seseorang diundang, maka penuhi undangannya. Kalau seseorang diundang, maka penuhi undangan itu. Apalagi yang ngundang itu orang soleh. Seorang mukmin, min ahli sunnah, dari kalangan ahlu sunnah. Nabi SAW berpesan, la yakul ta'amaka illa la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bergaul kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Etap para penuntut ilmu itu harus sering-sering diundang makan, ya. Masya Allah, mereka ini sedang berjuang di jalan Allah. Ya. Sedang berjuang di jalan Allah, sedang melakukan sebuah amalan yang besar. Ya. Sebuah amalan yang besar, lebih besar daripada jihad. Ya. Menuntut ilmu, talabul ilmu. Jadi harus sering-sering diundang. Ya. Sediakan makanan. Nah, kalau para talabatul ilmu ini diundang, insya Allah semuanya berangkat. Malah mungkin ada yang pura-pura sakit. Wow. Ya. Bahkan yang sakit pun kalau dengar diundang, langsung bangkit, sembuh dia. Kemana? Perbaikan gizi. Ya. Intinya, sekali lagi, ya, di sini gambaran tentang apa tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diundang kepada jamuan makanan apapun, selalu hadir. Diberi hadiah apapun, beliau terima. Enggak merasa gengsi. Ya. Gak merasa gengsi, makanya kita gak usah sungkan-sungkan ngasih hadiah ke teman kita, ya. Gak usah merasa, aduh ya mah kecil gitu ya. Kemudian asa ragu, mau dikasihin juga khawatir gak senang, jangan. Kalau kita sudah berniat, bermaksud untuk melakukan sebuah kebaikan, memberi hadiah kepada teman kita, lakukan. Man istata'a an yanfa'a li akhihi falyaf'al, kata Nabi, siapa yang bisa melakukan kemanfaatan untuk saudaranya, lakukan. Tidak usah ragu, lakukan. Kasih hadiah, nih Kang, ada sedikit rezeki. Soal dia suka atau tidak, ya itu urusan belakangan, yang penting kasih. Yang dikasih mesti menerima. Soal suka atau tidak urusan belakang, diterima saja, bawa ke rumah. Di rumah karena tidak suka mungkin bisa dikasihkan ke anggota keluarga yang lainnya. Nah, ini seorang mukmin, ya. Ini gambaran dari sikap apa? Tawadhu. Jangan sampai engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Imam Syafi'i rahimahullah dulu pernah bertamu ke rumahnya Imam Ahmad, masya Allah. Bertamu ke rumahnya Imam Ahmad, yang menerima adalah anaknya Imam Ahmad. Dipersilakan Imam Syafi'i untuk masuk. Setelah itu disediakan hidangan, makanan yang bermacam-macam. Dimakan oleh Imam Syafi'i sampai habis. Ini anaknya Imam Ahmad kaget. Ya ulama gening menikir makanan, ya, masya Allah ya tidak tersisa satupun dari makanan. Anaknya Imam Ahmad kaget. Akhirnya dia lapor kepada ayahnya, ya Abi, itu kok katanya ulama besar ini Imam Syafi'i, kok makannya sampai banyak sekali, nggak ada yang tersisa. Imam Ahmad hanya tersenyum, karena Imam Ahmad sudah tahu. Ya akhirnya ditanyakan kepada Imam Syafi'i, kenapa ya Anda memakan habis semua makanan yang dihidangkan? Jawaban Imam Syafi'i bagaimana? Kata Imam Syafi'i, karena aku yakin ini makanan yang dihidangkan semuanya halal. Dan aku ingin memenuhi perutku dengan makanan-makanan yang halal. Subhanallah. Ya. Jaranglah siga kieu istilahnya gitu. Kebanyakan makanan itu campur ya. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi kalau di rumah Imam Ahmad, aku yakin ini makanan semuanya halal. Aku ingin perutku ini, penuh dengan makanan-makanan yang halal, sehingga tidak butuh lagi mengkonsumsi makanan yang haram atau penuh dengan syubhat. Jadi kalau ngundang, ngundang orang yang bertakwa. Ya, undang orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa kalau diundang hadir, jangan sampai enggak hadir. Kehadirannya itu menunjukkan sikap tawadhu'nya. Ya, kita yakin bahwa di rumah saudara kita ini, masya Allah, kalau soal makanan jangan ditanya, apapun ada di sana, ya macam-macam. Tapi kita ingin mengundangnya, ya kita ingin mengundangnya, ya. Maka dia harus apa? Datang. Ya. Jangan sampai nggak datang dengan alasan ya menyepelekan makanan yang ada. Enggak. Nabi SAW tidak begitu, ya. Nabi sampai mengatakan seandainya aku diundang untuk makan kaki kambing, ya, niscaya aku akan menerima undangan itu. Nah, kaki kambing bukan apa bagian yang disukai dari daging kambing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Kaki kambing itu tulang kan kebanyakannya, ya. Tapi Nabi, kalaupun ada yang mengundangnya untuk makan kaki kambing, mau datang. Ini zaman dulu yang orang belum terlalu banyak tahu variasi makanan. Kalau sekarang kan sop kaki kambing itu sesuatu yang istimewa, ya. Nah, qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, masih diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-adba la tusbaq. Kata sahabat Anas, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya seekor unta, ya, al-adba, yang koyak telinganya. Telinganya apa? Koyak. La tusbaq, tetapi kehebatan dari unta ini enggak pernah ada unta yang bisa menyalipnya. Subhanallah. Aula takadu tusbaq, atau hampir-hampir memang tidak ada unta lain yang bisa menyalipnya, yang bisa mendahuluinya. Walaupun telinganya apa? Koyak. Ini unta yang paling bagus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Soal kecepatan, soal ketepatan, ya. Nomor pertama ini, kan harus cepat, tepat, kuat, ya. Nah, ini unta Nabi SAW, unta Nabi SAW seperti ini. Walaupun koyak telinganya, walaupun postur tubuh kita gemuk besar, tetap harus kuat, cepat, tepat. Nah, nggak masalah. Unta Nabi koyak telinganya, tapi salah satu kehebatannya adalah la tusbaq. Nggak pernah ada unta lain yang bisa menyalipnya atau mendahuluinya. Bahkan la takad tusbaq, hampir dikatakan nggak pernah ada unta yang bisa menyalipnya. Faja'a a'rabiyyun 'ala qu'udin lahu, tiba-tiba datang Arab Badui, masyaallah. Arab Badui lagi ini. Datang dari pedalaman. Ya, 'ala qu'udin lahu, sambil naik untanya. Fasabiqaha atau fasabaqaha. Ternyata unta yang ditunggangi oleh orang Arab Badui ini mampu menyalip untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Padahal ini sudah dikatakan sebagai unta yang terbaik, tidak ada tandingannya. Fashaqqa dzalika 'alal muslimin hatta 'arafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal itu membuat gusar kaum muslimin. Kok bisa-bisanya ya si Arab, ya, punya unta seperti ini, bisa menyalip unta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana itu untanya? Kok bisa? Enggak mungkin. Ini membuat gusar para sahabat, kaum muslimin pada saat itu. Nabi tahu. Nabi mendengarnya. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqun 'ala Allah. Kebenaran itu hanya milik Allah. Kebenaran itu hanya milik Allah. An la yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Ya. Tidaklah sesuatu itu tinggi dalam urusan dunia illa wada'ahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan merendahkannya. Gak ada sesuatu pun yang dianggap paling tinggi di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan merendahkannya. Makanya kita selalu dengar istilah di atas langit ada langit. Ini di dunia, ya. Di atas langit ada langit. Ya. Tidak ada seorang pun yang sampai pada puncak kesempurnaan di dunia ini. Enggak ada. Dalam hal apapun, dalam harta yang dimiliki, enggak ada yang sampai pada tingkat puncak kesempurnaan. Enggak ada. Kenapa? Karena kesempurnaan itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajarlah kalaupun unta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebelumnya enggak pernah ada yang bisa menyalipnya, ternyata ada unta Arabi yang bisa menyalipnya. Itu hal yang wajar. Karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tinggi, yang dianggap tinggi, yang dicap top, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan merendahkannya. Dengan cara apa? Dengan ada saingannya. Ya, selalu begitu. Ya. Nah, oleh karena itu jangan sombong. Jangan besar kepala. Bisi celaka. Jangan besar kepala. Jangan besar kepala bisi celaka. Bukan bisi tidak masuk helm, bukan. Jangan sombong, jangan besar kepala, bisi apa? Celaka. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang, ya, yang dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji zarrah. Ya. Iblis salah satu kesesatannya, salah satu kekufurannya adalah al-iba wal istikbar. Enggan dan sombong. Itu yang membuat iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari surga. Ya. Walaupun iblis sudah berhasil mencelakakan siapa? Adam dan istrinya. Tapi iblis pun tetap, ya, diusir oleh Allah. Kenapa? Karena sombong. Ya, karena merasa besar diri, merasa bangga diri, dan kesombongan adalah lawan dari apa? Tawadhu, sikap rendah diri. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.